jauh di mata, dakek di hati. Marilah semua beda, menggenggam janji. Jika rindu kita, samo rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jo lambe pinta balaku. Jika rindu kita, samo rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jo lambe pinta balaku. padianyo hati deneko tagamang badan. Rindu raso di hati angan malaya. Denai sangko cinto kita batanang saya. Nyatonyo adik manduo cinto tak lara. Yeah.